Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, Ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami, Ya Allah. Hapuskan seluruh aib kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, Ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmat iman, nikmat yakin padamu, Ya Allah. Jadikan kening ini kening yang selalu nikmat dan khusyuk bersujud padamu. Jadikan mata ini mata yang akrab dengan ayat-ayatmu. Jadikan telinga ini selalu rindu mendengar namamu, ilmumu, Ya Allah. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut namamu. Lisan yang menjadi jalan cahaya ilmu. Karuniakan kepada kami akal yang selalu terpesona padamu, Ya Allah. Karuniakan kepada kami lah jasad yang terpelihara dari yang kau aramkan. Jasad yang menjadi mudah taat padamu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu. Hati yang tidak pernah berpaling darimu, Ya Allah. Hati yang merasakan nikmatnya yakin padamu. Hati yang hanya berharap darimu. Hati yang tidak takut selain takut jauh darimu. Karuniakan kepada kami indahnya cinta, Ya Allah, cinta padamu. Karuniakan kepada kami bahagianya rindu. Rindu ingin berjumpa denganmu, Ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperbudak kami. Jangan biarkan syahwat nafsu menggelincirkan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan kesembuhan bagi jamaah yang sakit, Ya Allah, Ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, Ya Fattah. Berikan kecukupan bagi yang dililit hutang, yang kekurangan, Ya Allah. Dengan rizki yang halal barokah. Berikan pendamping terbaik, Ya Allah, yang menantikannya. Engkau yang menjodohkan siapapun yang kau kehendaki, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah, undang ke Baitullah, Ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi kami dari segala kejahatan makhlukmu, Ya Allah. Lindungi dari fitnah, bala wal musibah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Berkahi masjid ini, Ya Allah. Berkahi siapapun yang memakmurkannya. Berkahi keluarga yang menafkahinya, Ya Allah, yang mewakafkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada jemaah sekalian. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada hari Senin 9 Maret. Hari Senin 9 Maret. Thank you.